curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kebanggaan Cilacap. Bungan puasa kok ya. Abon bar sembayang. Bar sembayang subuh, bar sembayang duhur, bar sembayang asar, bar sembayang isya. Pambarang kok wiridane kok malah Allahumma lakasum tu wabiku aman tu walari juga antor tu. Oh ala karepe ya buka apa apane ya. Oke, sedulur ketemu karo nyong kaki saminti nang ngaring acara curanmor, curan perasaan dan humor ingkang badhe glundungaken crita nggo panjenengan langsung bae kita glundung sareng yo. Critane iki anak keluarga. Keluarga anaknya si J, kayak gue ya, ramane, biunge, karo anak si J, anaknya bercalan nang sekolah nang STM kelas loro. Lagi cerita-ceritane, wong anu bocah sekolah kudun-kudune jam setengah loro ya, pada balik, pada ngandang, mari ngomambok, ya kali ngane titim mangsane. Dina Rebo, kayak gue ya, ya anak lanangnya jam setengah papat durung balik. Urung balik sekolah ge, ramane karo biunge ngantek keder, uli gue liatin anak ngenengetan ngulun orang genah, takon maring sekolahan, takon maring ngone kanca-kancane, takon maring ngone tangga-tanggane, takon maring ngone bakul nomeran, mong nano biasana anaknya nggak balik sekolah tuh sengetis nang bakul nomer, kayak gue ya. Ngantek takon maring anak barang, dah kali ngane, orang ketemu gue liatin dilir anak ngeneh, akhirnya apa jajal. Kayak apa tiliki bayo. Oh ala pak, pak bingung ya bingung. Ntar aja keton-keton aja. Kayak orang mumet banget kayak gue mikir dunia aja. Gue mana ngana botak dilus-lus. Beket mau dapat-dapat. Nak dilus ping satu terus jadi metu jin apa. Bisa gue liat enak ke dewek apa. Gek mak aja gue ngomongnya lah. Gitu nyus bagi Rama jalan dibingung pisan gek mak. Nyus bagi Rama mengerani orang tanggung jawab bro. Nyus bagi Rama gue jalan kok duli pisan kalau anak lanangnya dewek mak. Lah nyong aja kayak gue pak. Nyong mana yang biung sing lahirakan. Sing nyusone, sing gede kakan. Anak lanang jijine biasanya jam setengah lurus balik kayak setengah papat malah urung. Keton cungur-cungur acar. Nyong ya jan-jan ya bingung pak. Ayo lah, mendingan daripada bingung. Rika karo nyong ayo pada monopolian baik. Karo ngantin anaknya dewek. Ora, gini nyong jan-jannya pengen takon karo Rika. Maka anaknya kerjanya dimpani apa anak gue jane ya mau esok ya. Mau esok lagi sarapan nang Rika digoreng apa jane ya. Kok ayo ini sih urung balik kayak setengah papat. Ya maku sore ke. Dalam hari ini sih gak buka kaya. Ya biasa tuh goreng nang godong bayam. Soi glepung. Oh alah, dari dimana gorengan godong bajem maning narika. Oh alah, pantesan yang berubah deh. Lah sing sabar pak, lama sore Bali emang kau makan bujang bujang peko. Iya nyongeti, emang nyongeti. Tapi masalahnya kok jam bapak ini bapak harus maning kantor maning. Ya harapan acara buka puasa bersama mak. Lah jaman dari mangkat kok montornya yang umam bok. Sepatune lo mak, sepatune lo. Kok itu defek lah. Sepatu nenyo kalau anak ini getenan. Lah, yang kok gak kira-kira pasien sarapin urung balik. Jam papat, cari kemangkat bayang anak. Lah, sepatunya aku udah memak. Lah, bong tua yang ngalah. Rika sepatuan nganggup. Mancung kelapa ya mau kenam, bong. Makan lah, ya aku udah ngomong jajal. Masa gane ya. Kok gak kantoran, gane sepatunya kalau mancung kelapa. Kalau kanu gantuman dan sopan sening jajalin ngomong mak lah, Jan. Lah, kan kepriwe, bong. Nah, anak-anak kayak gue, anaknya dewek urung balik. Iya, si kepriwe sih. Loh, gue. Gue telpon gak sama gue, telpon gak sama gue, mak. Jajal diangkat, kan sama gue, mbak seru, kan Sarpin, gue jajal tiringin, jajal. Wop, iya mak, ya mak, kan Sarpin. Ya diangkat, cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ya pak? Weh, pengen, kok nanti gue ya. Bocah kok ya, biasanya balik jam setengah loro, setengah apa-apa, turung macan, apa kok jadi ya. Nanti gue lagi ngapa kue, kasus apa kue? Pak, jangan kepriwe ya, gue lagi bingung banget ya pak, gue lagi jangan stres banget ya pak. Nggak ngapa kue nanti kue? Gue lagi ke kantor polisi pak. Kue ke kantor polisi? Iya pak. Nggak lagi ngapa kue? Aduh, jangan pak, jangan main nyong ya, gue lagi stres banget ya pak, gue lagi bingung banget ya, kayak nyong rasa banget ya. Gue ke kantor polisi ya pak. Ya, bis, jenangin, kok dalam mana bapak kayak rumah kayak mana, ya, nusul ya. Sarpin berwes, Sarpin bak, Sarpin keberwes, Sarpin Sarpin nang kantor polisi, bak. Is, kantor polisi lagi ngapa? Loh gue mak bapak kurang ngerti kok Jan, tetek kok dikasih nangis, baik. Aduh, jangan kayak bocah Mbak Sanu mau lagi balik sekolah tingkring nang terminal, kena cidukan Mbak Sanu, Bang. Nang garukan, jangan lagi bulan puasa lagi bilang-bilang garukan. Kayak bocah nakit dewek nang terminal mau pada udut-udutan ke. Iru ramah tengahnya kayak bocah ya. Ramah-ramah sih ngepriwe. Asal nyalan-nyalan nanyong kayak kue, Mak. Oh, malah gak nyalan-nyalan ramah kayak kue. Ya sih ngepriwe, Bang. Sih ngepriwe ya, Jal. Anak dewek nang kantor polisi, anak dewek lagi nang kantor polisi. Kayak bak nang kasus ke, Pak. Ya mulanya aja sih kira-kira ganti kelapi, gantung sumari kantor polisi, anak. Anak bebek kabar, anak STNK, anak STKB. Aneh STTB barang gawe kabeh mesti nama bisa gue rebus nang kantor polisi. Sebentar, Mak. Gepang kondisi nang kantor polisi ngendi kowe? Hah? Wala mikir takon jaman ini sarpin ya. Aduh, ramane janu ala talo. Talo kan takon maning, anak ada telepon maning, Mak. Telepon. Takon nang kantor polisi ngendi cepetan, Mak. Ya. Assalamualaikum, Ben Sarpin. Apa, Pak? Kau senang ispek kau senang ispek kau. Biar ramah bingung sih kau nusul. Tapi ramah bingung tak kondisi kau nang kantor polisi ngede. Anu lagi kena kasus apa? Apa Mbak Sono kau mau balik sekolah tongkrongan nang terminal kau aja. Kalau kata-katanya pada dududududan kau aja. Eh? Kura. Lenang apa? Kau jadi nang kantor polisi nang apa kau? Kena kasus apa? Kau apa kau nyolong nang sekolah aja? Kura. Terus nang apa? Kepak polisi ini harus menemukan bukti-bukti sing akurat. Polisi ini harus menemukan bukti-bukti, Pak. Menemukan bukti-bukti yang sangat kuat, Pak. Bukti-bukti kuat sih ngasih yang apa? Kok salah apa, kowe? Iya, Pak. Polisi harus menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Si mengatakan bahwa nyongnya bocah lanang paling ganteng sedunia, Pak. Paling manis, bawa ke Cilacap, Pak. Padahal kan itu salah itu, ya, Pak. Ya, gernya dari bocah ganteng, ya, Pak. Ya, padahal kan itu salah itu, ya, Pak. Ya, gernya bocah paling manis Cilacap, ya, Pak. Ya. Walah. Anak lanang cumplung gigi. Alah muni wong tua maning mesti. Alah muni wong tua maning mesti kurang ajar kowe ya. Udah kurang ajar kowe ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.